al-mulakhas fiqhi di kitab as-salah babun fi ahkamil janaiz, bab hukum-hukum penyelenggaraan jenazah. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu taghsilul mayyit, yaitu memandikan mayat. Wa min ahkamil janaizi wujubu taghsilil mayyit ala man 'alima bihi wa amkanahu taghsiluh. Di antara hukum-hukum penyelenggaraan jenazah adalah wajib memandikan mayat oleh orang yang berilmu dengannya dan memungkinkannya untuk memandikan. Jadi orang yang berilmu dan bisa memandikannya, maka wajib dia memandikan jenazah tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam fil ladzi waqasathu rahilatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang terinjak oleh untanya, irsiluhu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan air dan sidir. Hadis ini muttafaqun alaih. Waqad tawatara taghsilul mayyit fil islami qawlan wa amala, secara perkataan dan perbuatan telah banyak menjelaskan pemandian jenazah di dalam Islam. Wa ghusila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi dimandikan. Wa huwa at-tahir mutahhar, sementara beliau adalah yang suci dan disucikan oleh Allah. Wa kaifa biman siwah, lalu bagaimana dengan orang yang selain dari nabi? Nabi saja yang sudah suci dan disucikan, lalu itu beliau dimandikan, apalagi orang yang tidak ada jaminannya untuk itu. Fataghsilul mayyit fardhu kifayatin ala man 'alima bihalihi minal muslimin, yani memandikan mayat adalah fardu kifayah bagi orang yang mengetahui pada waktu itu dari kaum muslimin. Jadi pada saat kematian mayat ada yang tahu, dia tahu juga melaksanakan mandinya dan memungkinkan untuk mandi, ya, dimandikan, maka dia adalah fardu kifayah. Kalau ada orang yang sudah bisa pada waktu itu, dia mampu untuk memandikan, tapi tidak ada satupun yang memandikan sementara ada orang yang bisa, maka semuanya berdosa. Tapi satu orang saja yang menyelenggarakan mandikan, karena sebenarnya untuk mandikan itu tak butuh, tidak harus 4, 8 sebagaimana dengan kita, ku harus bakunya, ku harus anak pisangnya dan yang lain, enggak, cukup satu dan satu lagi membantu. Ya, cukup satu dan satu lagi membantu untuk membalikkan atau menuangkan air, ya. Maka itu sudah cukup. War rajulu yughassiluhu ar-rajul. Mayat laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki. Wal aula wal afdalu an yukhtara li taghsil al-mayyit thiqatun 'arifun bi ahkami taghsil. Yang paling utama dan yang paling afdal dipilih untuk memandikan mayat itu orang yang terpercaya, yang berilmu atau mengetahui akan hukum-hukum atau tata cara pemandian mayat. Jadi tidak lihat kepada karib kerabat, tidak dilihat karena kedudukan adat, ya, kedudukan jabatan, tapi yang dilihat itu adalah yang pertama terpercaya, yang kedua berilmu tentang tata cara pemandian. Kenapa? Li'annahu hukmun syar'iyyun lahu sifatun makhsusah, لا يتمكن من تطبيقها إلا عالم بها على وجه الشرعي. Karena memandikan itu adalah hukum syar'i. Dia memiliki kriteria yang khusus, cara pemandian yang khusus. Maka tidak mungkin untuk mempraktikkannya kecuali orang yang berilmu dengan tata cara pelaksanaannya secara syar'i, ya, ala wajh syar'i. Ya, orang yang berilmu tentang tata cara pemandian sesuai dengan syariat. Jadi sekali lagi, tidak melihat kepada apakah dia anak atau apakah dia bapak atau ibu dari yang meninggal, ya, kemudian apa kedudukannya, tidak dilihat kepada hal itu, tapi kepada yang berilmu, yang terpercaya. Kenapa yang berilmu sudah diketahui tadi? Kenapa orang yang terpercaya? Supaya menutup aib, karena kita tidak tahu seseorang meninggal dunia dalam keadaan apa, ya, sehingga dia bisa untuk menjaga amanah tersebut. ويقدم في تولي تغسيل الميت وصيه didahulukan di dalam pelaksanaan mandi si mayit ini adalah orang yang diwasiatkan. Misalkan seandainya seorang meninggal dunia, dia mengatakan, kalau seandainya saya meninggal dunia, yang memandikan saya si fulan, ya, maka dialah yang lebih didahulukan. Fa idza kana al-mayyit qad awsa an yughassilahu syakhsun muayyanun. Apabila si mayat mewasiatkan, telah mewasiatkan atau sungguh telah mewasiatkan bahwa ada orang tertentu yang memandikannya. Wa hadzal muayyanu adlun thiqatun. Orang yang telah ditentukannya ini adalah orang yang adil. Adil itu apa artinya? Orang yang soleh. Ya, adalah. Adalah itu adalah malakatun. Tahmilu sahibatu sahibahu, tahmilu sahibaha mulazamatu taqwa wal muru'ah. Itu dia adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang yang membawanya untuk konsisten di atas takwa dan muru'ah, yaitu menjaga kehormatan dirinya. Itu namanya adil. Ya. Kemudian thiqah, jadi dia ada orang yang soleh, kemudian dia adalah orang yang dipercaya. Fa innahu yuqaddamu fi tawalli taghsilihi wasihu bidzalik. Maka orang yang diwasiatkan untuk itu dialah yang didahulukan di dalam memandikannya. Karena Abu Bakr radhiyallahu an ausa an tughsilahu imra'atu Asma bintu Umais. Karena Abu Bakar mewasiatkan agar istrinya Asma bintu Umais yang memandikannya. Ya, fal mar'atu yajuzu an tughassila zawjaha kama anna ar-rajula yajuzu an yughassila zawjatahu. Istri boleh memandikan suaminya sebagaimana suaminya atau laki-laki boleh memandikan istrinya. Wa usa Anas radhiyallahu an yughassilahu Muhammad ibn Sirin. Anas bin Malik mewasiatkan agar Muhammad bin Sirin memandikannya. Muhammad bin Sirin ini adalah muridnya Anas bin Malik, seorang ulama tabi'in, ya, ulama hadis, ulama fikih. Thumma yalil wasiyya fi taghsil al mayyit abul mayyit. Kemudian setelah yang diwasiatkan itu dalam memandikan si mayat, yang berikutnya adalah bapaknya yang lebih utama. Fawa awla bitaghsil ibnihi liikhtisasihi bihanuwi wasyafaqati ala ibnih. Dan dia lebih utama memandikan anaknya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sangat khusus dengan anaknya di dalam kasih sayang terhadap anaknya. Summa jadduhu, kemudian kakeknya. Limusyarakatihi li'abi fil ma'nil mazkur, karena kakek sama-sama seperti bapak di dalam kasih sayang kepada cucunya. Summa al-aqrabu fal aqrab min asabatihi summa al-ajnabiyyu minhu. Kemudian orang yang terdekat semakin terdekat dari keluarganya, asabah yakni asabatihi yakni orang-orang dari keluarga besarnya, kemudian baru ajnabi, orang yang tidak ada hubungan dengannya. Taib. Apa bedanya dengan pertama tadi? Ada beda enggak nih? Tadi disebutkan orang yang adil, orang yang thiqah, orang yang berilmu. Ada perbedaan enggak dengan yang tertib tadi? Mungkin ada yang mengatakan, kan ini disebutkan keluarga, bapaknya, kakeknya. Ya, ini tertib apabila tertib itu memenuhi syarat awal. Dia adalah orang yang terpercaya. Dia berilmu tentang pelaksanaan memandikan, tata cara memandikan. Kalau tidak berilmu, nanti salah nanti. Ya, maka dalam di sini adalah keilmuannya tentang hukum syar'i. Ya, kalau seandainya tidak ada dari bapaknya tidak tahu dengan hukum syar'i bagaimana cara mandikan, kakeknya juga tidak. Ya, walaupun dia ada. Kemudian karib kerabatnya enggak ada. Yang ada adalah janib, yang orang yang jauh tapi paham dia, maka dia yang diberikan. Paham kita ya? Jadi syarat utamanya adalah dia adalah thiqah, terpercaya, kemudian dia berilmu tentang tata cara pelaksanaannya, ya, dan dia adil tadi, ya. Fahadha tertib, ya, fahadha tertib, ini penjelas, fahadha tertib fil awaliyah idza kanu kulluhum yuhsinuna at-taghsila wa talabu bihi wa illa fa innahu yuqaddimu al-'alimu bi ahkami at-taghsil 'ala man la 'ilma lahu. Ini dia. Ini susunan, ini susunan orang yang lebih utama dalam pelaksanaannya apabila mereka semuanya paham bisa memandikannya dengan baik. Ya, maka mereka dituntut atau mereka meminta itu, ya, maka dikasih. Ini minta sudah disusun. Ini sebulan dulu, ya. Wa illa, kalau seandainya tidak, yakni mereka tidak tahu tentang tata cara pelaksanaan mandi, maka orang yang berilmu tentang tata cara pelaksanaan mandi lebih diutamakan, lebih didahulukan atas orang yang tidak berilmu tentang tata cara pelaksanaan mandinya. Baik. Wal mar'atu tughassiluha an-nisa. Wanita dimandikan oleh wanita juga. Wal aula bi taghsil mar'atil mayyita wasiyyatuha. Yang paling utama dalam memandikannya adalah mandikan si mayat wanita ini adalah orang yang diberi wasiat. Ya? Sama dengan tadi yang laki-laki. Fa in kanat awsat an tughassilha imra'atun mu'ayyanah qaddimat 'ala ghayriha idza kana fiha salahiyatun lidzalik. Apabila dia berwasiat terhadap wanita tertentu untuk memandikannya, maka dia lebih diutamakan atau didahulukan ketimbang dengan yang lain, ya, apabila memang dia adalah orang yang bisa melaksanakan mandi, ya, memandikannya. Tsumma ba'da tatawalla taghsiluha taghsilaha al-qurba fal-qurba min nisa'iha. Lalu setelah itu, maka orang yang terdekat dari kaum wanita terhadap si mayat. Ya. Fal mar'atu yatawalla taghsilaha an-nisa'u 'ala hadha at-tartib wal rajulu yatawalla taghsilahu ar-rijalu 'ala isma sabaq. Wanita yang memandikannya adalah wanita sesuai dengan tertib tadi, dan laki-laki begitu juga, ya, sesuai yang telah berlalu. Falikulli wahid min az-zawjayni taghsilu sahibah taghsilu sahibihi. Masing-masing dari pasangan suami istri boleh memandikan pasangannya. Farrajulu lahu an yughassila zawjatahu wal mar'atu laha an tughassila zawjaha li'anna Abu Bakr radhiyallahu anhu awsa an tughassilahu zawjatahu wa li'anna Ali radhiyallahu ta'ala ghassala Fatimata wa warada mithlu dhalika an ghairihima min as-sahabah. Karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mewasiatkan kepada istrinya untuk memandikannya, dan begitu juga Ali memandikan istrinya Fatimah, dan juga terdapat kisah dari selain mereka berdua dari sahabat yang melaksanakan hal yang sama. Walikulli minar rijali wan nisa'i ghuslu man lahu duna sab'a sinina dzakaran kana aw untha. Qala Ibn Munzir ajma'u kullu min man نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبية الصغيرة. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan boleh memandikan orang man lahu, ya, duna sab' sinin, siapa atau mayat yang umurnya kurang dari 7 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, ya, boleh laki-laki mandikan, boleh perempuan mandikan, dan sebaliknya. Ya, Ibn Munzir mengatakan sepakat orang yang kami menghafal darinya dari kalangan ilmu ahli ilmi, yaitu wanita boleh memandikan anak laki-laki yang kecil, anak laki-laki yang kecil. لِأَنَّهُ لَا عَوْرَةَ لَهُ فِي الْحَيَةِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ. Karena dia belum ada aurat dalam masa hidupnya, begitu juga dalam masa wafatnya. Ya, walianna Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam ghassalahu an-nisa. Karena Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat dimandikan oleh kaum wanita. Walaysa limra'atin ghaslu ibni sab'i sinina fa akthar. Tidak boleh wanita memandikan anak yang berumur 7 tahun sampai ke atas terus. Jadi batasnya adalah 7 tahun. Karena 7 tahun itu sudah dianggap mumayyiz. Ya, begitu juga 7 tahun disuruh untuk mengerjakan salat. Wala lirrajulin ghaslu ibnati sab'i sinina fa akthar. Begitu juga laki-laki tidak boleh memandikan anak, ya, yang berumur 7 tahun, putri orang anak perempuan yang 7 tahun ke atas. 7 tahun, ya, bukan 17 tahun. Nah. Wala yajuzu li muslimin an yughassila kafira أو يحمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk memandikan mayat kafir. Tidak boleh juga untuk memikulnya. Tidak juga boleh mengafankannya. tidak boleh menyolatkannya, tidak boleh menghantarnya ke kuburan. Ya, apa dasarnya? Karena firman Allah Subhanahu wa taala surah Mumtahanah ayat 13. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Hai orang beriman, janganlah kalian, apa makna tatawallaw? Mumtahanah, taib. Ya ayyuhalladzina amanu Mumtahanah 13. Tapi ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai oleh Allah sebagai penolongmu. Ya, tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Ya, ini penolong, menyukai. Karena dalam bentuk ini ada bentuk loyalitas. Ya, ada bentuk loyalitas. Fal ayatu karimah tadullu bi'umumiha ala tahrimi taghsilihi wa hamlihi wa ittiba' janazatihi. Maka ayat ini menunjukkan akan dengan keumuman ayat ini atas haramnya untuk memandikan, memikul dan menghantar jenazah si mayat kafir. Baik, kalau seandainya dia sakit boleh kunjungi? Boleh. Kalau dia wafat boleh dikunjungi? Kalau dalam ini tidak boleh mandikan, tidak boleh diantarkan, ya. Taib. Kemudian tidak boleh menyolatkannya. Firman Allah Subhanahu wa Taala surah Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala taqum ala qabrihi. Innahum kafaru billah. Jangan kalian solat menyolati salah seorang dari mereka yang wafat, yang mati, selama-lamanya. Dan juga jangan berdiri di kuburannya. Ngantar mayat ke kuburan, berdiri di kuburannya dah. Ya. Innam kafaru billah, mereka adalah kafir kepada Allah. Juga dalam surah Taubah ayat 113, maka nalin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk meminta ampunkan untuk orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik. Ya, ini mendoakan, menyolatkan artinya adalah mendoakannya. Allahumma filahu warhamhu wa'afi anhu. Ya. Maka orang kafir tidak. Wala yadfinuhu, tidak juga menguburkannya. Lakin idza lam yujad man yadfinuhu minal kuffar fa innal muslim yuwarihi. Kalau seandainya tidak ada orang kafir yang menguburkannya. Ya, satu orang kafir meninggal di daerah kaum muslimin, tidak ada orang satu pun yang menguburkannya, maka dikuburkan, dibenam, di apa? Dikuburkan, ya, tanpa harus diliang lahatkan, dikafanin, dikuburkan aja. Bayulqihi fil hafratin man'an litadarruri bijuthatihi wa ilqa'i qatla wa liilqa'i qatla badri fil qalib, yaitu dengan masukannya ke dalam liang, ya dalam lubang, yaitu berarti digali kan lubang, lalu masukkan ke dalam supaya jangan mengakibatkan kemudaratan disebabkan oleh bangkainya. Dan Nabi SAW dan apa namanya dalilnya adalah Nabi dan kaum muslimin memasukkan mayat-mayat dari orang musyrikin yang terbunuh di waktu perang Badar ke sumur Badar, ya dimasukkan supaya tidak memudaratkan. Wa kadha hukmu murtad katarik as-salati 'amdan wa sahib al-bid'ati mukaffirah, begitu hukum orang yang murtad seperti meninggalkan solat dengan sengaja, ya, atau pelaku bid'ah yang mengkafirkan. Bid'ah mengkafirkan ini seperti apa? Bid'ah yang dia menganggap dia adalah sampai seperti Tuhan, ya, dia sudah sampai ke level Tuhan sehingga gugur kewajiban, ya, tidak perlu anu lagi. Ya, orang yang gugur kewajiban siapa? Orang yang gugur dari kewajibannya adalah orang gila, maka gugur kewajiban dari dia. Tapi selagi dia waras, maka wajib melaksanakan ibadah, kecuali karena etikat keyakinan dia tadi dia menganggap dia gugur, ah ini dia jatuh dia ke situ, ya, ya ini dia menganggap bahwasanya dia sudah menyatu dengan Tuhan, itu wahdatul wujud, atau bahwasannya Tuhan sudah bersemayam di dirinya, itu adalah huludiyah. Maka kedua keyakinan itu adalah keyakinan bid'ah yang mukaffirah, yang menyebabkan orang meyakini itu adalah kafir, ya. Namun mengkafirkan a'yan, orang-orang tertentu, tidak semudah mengkafirkan perbuatan, ya, karena orang-orang tertentu harus iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah adalah orang yang berilmu tentang itu, ya, dan itu bukan tugas kita. Taib. Wahakadha yajibu ayakuna mawqiful muslimi minal kafir hayyan wa mayta wa mawqifat tabarri wal baghda. Begitu yang kewajiban sikap seorang muslim terhadap orang kafir hidup dan mati, dia sikap yang mana berlepas, dan sikapnya adalah sikap tidak menyukai, ya, sebab kalau ridha terhadap perbuatan orang, keyakinan orang kafir, berarti kita ridha sama dengan pelaku, ya, sikap untuk menunjukkan bahwasanya kita tidak ridha. Qala Allah Ta'ala hikayatan an khalilihi Ibrahim walladzina ma'ah. Allah berfirman menghikayatkan tentang kekasihnya Ibrahim dan orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bina aw kafarna bikum وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, nah ini surah Mumtahanah ayat 4, Mumtahanah ayat 4. Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadati selain daripada Allah. Kami telah mengingkari kalian dan telah nyata jelas permusuhan dan kebencian antara kita selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah semata, ya, disebabkan karena ada kekufuran pada dirinya, kesyirikan yang ada pada dirinya. Wa qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Dalam surah Mujadalah ayat 22, kamu tidak mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berkasih sayang kepada orang, berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, tak akan didapatkan. Kalau betul-betul orang beriman kepada Allah dan hari akhir, tak akan mungkin dia berkasih sayang dengan orang yang apa, menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun dia itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau karib kerabat mereka. Nah, ini ayat ini turun ya ketika waktu perang Badar ya, masing-masing si bapak cari anaknya yang tidak beriman, yang si anak cari bapaknya, karena di situ ya Yaumul Furqan, hari perbedaan antara hak dengan yang batil. Yang mengikat mereka adalah, pada dalam saat peperangan itu, yang mengikat mereka adalah keimanan. Ya. Jadi inilah namanya awthaqu urwal iman, sekuat-kuatnya tali keimanan itu adalah al-hubbu billah, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Yaitu mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Walidzalika lama bayyana walidzalika lima bainal kufri wal imani minal ida wal muadatil kafir lillahi wal rasulihi wal dinihi fala tajuzu muwalatuhum ahya'an wala amwata. Kenapa kok kayak begitu betul gitu lah. Ya? Karena antara kekafiran di dalam, antara kekafiran dan iman itu ada permusuhan, ada memusuhi. Kenapa? Karena orang kafir itu memusuhi Allah, musuh bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi agamanya. Lah, kita ini mau mencintai apa nih? Kalau mencintai Allah, maka kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kita mencintai Rasulullah, ya, kita mencintai apa yang dicintai oleh agama kita. Nah, disinilah garis benang merahnya. Fala tajuzu muwalatuhum ahya'an wala amwata. Maka tidak boleh kita untuk berloyalitas dengan mereka baik hidup maupun mati. Kenapa? Karena dia sekarang ini misalnya, kalau seandainya ada orang memusuhi ayah kita, memusuhi ibu kita, kalau meninggal dunia kita kunjungi, dia memusuhi ayah kita, dia memusuhi ibu kita, kalau dia meninggal dunia kita hantar ke kuburannya, tentu tidak. Kalau enggak, mana rasa loyalitas kita kepada ibu kita sendiri? Ibu kita dicaci makinya, ibu kita dimusuhi setiap hari, setiap saat. Bapak kita dimusuhi setiap saat. Apa tidak ada rasa benci kita? Tanda rasa cinta kita kepada Allah, kepada ibu kita dan kepada bapak kita? Ya, apakah kita berpaling bertutup mata aja? Ya, biarlah. Ya, kita antar aja. Berarti kita tutup mata dengan sikap mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan agamanya. Ya, itu benang merah aja. Kalau mau dicintai, ya cintai Allah, cintai Rasulnya, cintai agama Allah, maka kita cintai. Maka disebutkan tadi awthaqu urwal iman, al-hubbu billah, al-hubbu fillah, wal-bughdu fillah. Nas'alullaha an yuthabbita qulubana 'alal haqqi wa an yahdiyana siratahul mustaqim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengukuhkan hati kita atas kebenaran dan memberi petunjuk kepada kita kepada jalannya yang lurus. Kita azan, kemudian kita lanjutkan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salaam. حي على الصلاة حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. طيب kita lanjutkan. واشترط أن يكون الماء الذي يغسل به طهورا مباحا. Kita masuk ke dalam syarat-syarat untuk memandikan jenazah. Disyaratkan air yang dipakai untuk mandikan itu adalah suci dan boleh dipakai. Ya. والافضل ان يكون باردا لان الا عند الحاجه لازاله وسخا على الميت او في شده برد فلا باس بتسخينه. Yang lebih afdal adalah airnya air yang dingin, bukan terlalu dingin, ya, dingin. Beda dengan kita mandikan dengan air panas, ada dihangatkan dulu kayaknya. Kalau seandainya kecuali ada diperlukan untuk menghilangkan kotoran dari semayat atau karena saking dinginnya, maka diperlukan untuk memanaskan. Ya kalau enggak berarti enggak perlu dipanaskan. Malah kalau kita lihat kalau dipanaskan boleh jadi itu akan bisa mempermudah terkelupasnya kulit. Ya, apalagi kalau main sudah agak lama. Wa yakunu taghsilu fi makanin masturin 'anil anbari wal masquf min baitin aw khaymatin wa ghayriha in amkana. Yang kedua, dianjurkan agar untuk memandikannya di tempat yang tertutup dari pandangan dan teratap. ya, seperti rumah atau kemah atau tenda dan yang lainnya jika memungkinkan. Jadi tidak misalkan luar rumah, walaupun tutup anunya, tapi langsung tidak ada apa, langsung langit ya, enggak, ditutup. Wa istaru ma baina surratil mayyiti wa rukbatihi wujuban qabla taghsil. Sebelum dimandikan, ditutuplah antara pusat dan lutut si mayat sebelum dimandikan. Jadi ditutup bagian antara pusat dengan lutut. Kenapa? Karena itu adalah aurat. Ya, aurat. Summa yujarradu min thiyabihi wa yadha'u 'ala sariril ghusli munhadiran nahwa rijlaihi liyansabba 'anhu al-ma'u wa ma yakhruju minhu. Lalu setelah itu baru dibuka pakaiannya. Jadi tutup dulu bagian dari antara pusat dengan lututnya, setelah itu baru dibuka pakaiannya. Lalu diletakkan mayat ini di tempat memandikan yang sudah agak miring ke arah kakinya, sehingga air itu tercurah dan apa yang keluar tercurah keluar. Nah kalau begitu, jangan kita pakai mandi, misalkan kadang ada mandikannya di atas kasur, itu keliru. Atau memandikannya di atas, di bawahnya taruh kain panjang, juga keliru. Kenapa? Karena kain panjang itu tidak akan membiarkan air turun, malahan menahan. Dan itu pernah terjadi ketika kita memandikan mayat seperti itu. Maka seharusnya ketika kita mandikannya enggak ada lagi yang di bawah. Ya, tempat mandian itu langsung kita angkat, tapi bagian dari pusat dan lututnya itulah yang ditutup. Wa yahduru taghsila al-ghasilu wa man yu'inuhu 'ala al-ghasli. Yang hadir dalam memandikan itu adalah pelaksana yang memandikan. Al-ghasil berarti satu orang aja. Dan orang yang membantunya untuk mandikan. Ya, mungkin tadi untuk membalikkan mayat, mengangkat air, menuangkan air. Ya, mungkin dibutuhkan satu orang atau dua orang. Wa yakrahu li ghairihim huduruhu, selain dari mereka ya tidak boleh hadir, makruh hukum, tidak disukai. Apa boleh tukang mota atau tukang nonton, kan ada juga tukang nonton untuk mandian, tukang mebo aja. Nah, jadi sudah enggak boleh, hanya berapa orang, mungkin tiga lebih mudah ya. Wa yakunu taghsilu bi an yarfa'a al-ghasila ghasilu ra's al-mayyit idza ila qurbi julusihi. Ada contoh ya. Oke. Okay. Ya. Baik, nah, kita anggap ini aja ini ya. Bisa dia. Oke, jadi ini kepalanya, maka cara memandikan, orang yang memandikannya tadi mengangkat kepala mayat dengan perutnya seperti hampir duduk. Jadi kepalanya di bagian sini ya. Summa yumirra ala batnihi wa ya'siruhu birifqin, lalu dia urut perutnya ya, dia ya'sir yakni sedikit dia tekan tapi dengan lembut-lembut. Baik. Itu apa gunanya? Liyakhruja minhu ma huwa musta'iddun lil khuruj. Agar keluar dari perut tadi apa yang tadinya hampir mau keluar. Dan siap-siap keluar tapi tak enggak keluar. Jadi sudah di ujung berarti. Ya. Wa iktharu sabbal ma'i hina idzin, diperbanyak penuangan air ke sana. Liyadhhaba bi kharij, agar bisa menghilangkan apa yang keluar. Ya. Tsumma yaluful ghasila ala yadihi khirqatan khashinah fayunajjiyahu fayunajjiyal mayita wa yunqiyal makhraja bil ma. Lalu dia di tangannya dia gulungkan atau dia balutkan di tangannya kain, ya, kain untuk mengistinjakkan mayat tadi, kotorannya. Lalu dituangkan air, ya, sampai bersih. Ya, dibersihkan yang keluar darinya dengan pakai air. Ya, enggak perlu dilihat, ya. Summa, setelah bersih, enggak ada lagi yang keluar. Summa yanwil taksila uisammi. Kemudian dia niatkan untuk mandikan dan dia ucapkan bismillah. Wa yuwaddi'uhu ka wudu'is shalah. Lalu dia wudukan dia seperti wudu untuk salat. Illa fi madmadati wal istinshaq fa yakfi anhuma masul ghasil asnan al mayyit wa min kharayhi bi usbu'aihi al-mabaihi al-mablulataini au alaihima khirqatun mamlulatun bilma. Kemudian cukup untuk berkumur-kumur dan istinsyak itu yang memandikan menyapu giginya, yang membersihkan giginya dan hidungnya, lubang hidungnya, dengan telunjuk atau dengan dua telunjuknya, ya, dua jarinya, dua jari yang basah, atau dengan dua jari yang sudah ada kain yang dibasahkan kainnya, untuk membersihkan bagian dalam lubang hidungnya. Wala yudkhilal ma'a famahu wala anfahu. Jangan dia masukkan air ke dalam mulut dan hidungnya. Jadi, oh, kita harus kumur-kumur, masukkan air gitu, enggak boleh. Atau ke hidungnya, enggak. Tsumma yaghsil ra'sahu wa lihyatahu bi raghwati sidrin aw sabun. Lalu dia mandikanlah, dia basuhlah kepalanya dan jenggotnya dengan daun sidir tadi atau sabun, yakni dengan busa sabun. Maka sebaiknya itu cair, sabun cair, ya, sudah kita kosokkan busanya, sudah dibasah, dipoleskan di sana. Baik. Kenapa dimandikan dulu? Kenapa diwudukkan dulu? Hah? Karena ini mandi wajib. Karena dia tidak bisa berwudu, kita wudukan. Ya, mandi wajib itu kan kita wudu dulu, kemudian baru kita mandi. Nah, karena mandinya mayat itu juga mandi wajib, maka diwudukan dulu karena dia enggak bisa wudu. Nah, kemudian mandikan. Taib. Tsumma yaghsilu mayamina jasadihi, kemudian dibasuh bagian kanan dari tubuhnya. Berarti ini kepalanya bagian kanan di hadapan kita. Bagian kiri yang dekat dengan kita. Bagian kanan dia adalah yang jauh dari kita, ya. Wa hiya safhatu 'unuqi katafahu summa syaqqa sadrihi al-ayman wa jambahu al-ayman wa fakhidhahu al-ayman wa saqahu wa qadamu wal yamin wal mayamin summa yaqlibuhu ala jambil aisar fawisilu syaqqa dhahri al-ayman summa yaghsilu janibah al-aisar kadhalik summa yaqlibu ala jambihi al-ayman fayaghsilu syaqqa dhahri al-aisar. Jadi ini bagian kanan, maka dibasuhlah dulu bagian dari leher kanan depannya, sebagian kanannya sampai ke bawah, ya, lehernya, tangannya, tangan kanan, bahunya, bagian belahan dadanya yang kanan, ya, kemudian sisi kanannya, ya, kemudian paha kanannya, betis, kaki ke bawah, bagian kanan. Kemudian dibalik ke arah sisi kiri. Sisi kiri berarti di sini. Berarti dia naik ke atas nih. Punggungnya di sini kan. Lalu, ya, yaghsul syaqq dhahril ayman. Maka dibasuhlah bagian punggung bagian kanan tadi, ya, bagian di belakangnya. Baik. Kemudian dibasuh lagi bagian kiri, bagian kepala, lehernya, kemudian dadanya, tangannya, bau, bagian sisi kiri, kaki, paha, kemudian betis, kaki sampai ke bawah. Kemudian dibalik ke arah ke kanan, ya, berarti dia membelakangi kita. Ya, lalu dibasuhlah di bagian punggungnya. Wa ista'malu sidra, wa ista'milu sidra ma'al ghusli aw sabun. Ketika membasuhkannya, pakailah daun bidara atau sabun. Dulu tidak ada sabun, tapi yang dipakai adalah daun bidara. Karena ada yang meriset bahwasanya di situ juga bisa memberikan ketahanan terhadap kulit. Ya. Wa istahabba an yaluffa ala yadihi khirqatan. Ya. Wa istahabba an yaluffa ala yadihi khirqatan hala taghsil. Dianjurkan agar yang memandikan itu mengalas kain tangannya dengan, atau dibalut tangannya dengan kain. Nah, kalau kita mungkin bisa pakai sarung tangan yang sudah ada untuk mandi itu. Ya. Wal wajibu ghuslatun wahidatun in hasalal inqa. Yang wajib itu adalah mandikan sekali. Berarti basuh ini sekali, kemudian punggungnya yang kiri, berarti sekali. Kalau seandainya bisa tercapai kebersihan, bisa terwujud kebersihan. Wal mustahabu thalathu ghasalat, yang dianjurkan yang adalah tiga kali, berarti tiga kalinya satu dah sekali, ulang lagi dari sini. Ya. Fa illam yahsul inqa zada fi ghasalat hatta yanqi ila sab'i ghasalat. Kalau tiga disunatkan tiga kali. Kalau seandainya tidak juga sampai bersih, bisa ditambahkan sampai tujuh kali. Wa istahabbu an yaj'ala fil ghuslatil akhirati fi ghuslatil akhirati kafura. Dianjurkan untuk siraman yang terakhir atau mandian yang terakhir itu adalah dibuat atau dicampur dengan kafur barus. Li'annahu yusalliba badanal mayyit wa yutayyibuhu wa yubarriduhu Fali ajli dhalik yuj'al fi ghaslatil akhirati liyabqa atharuhu. Maka tujuannya adalah supaya menjadikan badan mayat itu menjadi kuat, yakni kulitnya maksudnya, ya, lebih keras dan lebih tayyib, yakni mengharumkan dan mendinginkan juga, ya. Oleh karena itu dijadikanlah di siraman yang terakhir agar pengaruhnya tetap ada, ya. Sebab kalau yang pertama pasti akan disiram terus, hilang dia, tidak ada gunanya. Maka dijadikan yang terakhir. Thumma yunashshafu al-mayitu bithawbin wa nahwihi. Lalu dikeringkan, dilap dengan handuk atau yang lainnya. Waqassu syaribahu syaribhu, yuqassu syaribuhu. Kalau kumisnya agak panjang dipotong. Wa tuqallabu adhafiruhu, kukunya dipotong. In talat, jika seandainya panjang. Maka yang diambil dari ini ditaruh di kafan, ya. Wadhaffaru sya'ra ra'sil mar'ati thalatha qurunin wa yusdalu min wara'iha. Lalu rambutnya perempuan dijalin tiga jalinan dan diulurkan di belakang, ya, dipanjangkan di belakang gitulah. Kalau seandainya rambutnya panjang. Wa amma idza ta'athara ghusl mayyit li'adam al-ma' aw khifata taqattu'in bil ghusl kal madzub wal muhtariq aw kana al-mayyit imra'atan ma'a rijalin laysa fihim zawjuha aw rajulan ma'a nisa'in laysa fihi zawjatuhu fa innal mayyit fi hadhihi al-ahwal yutammama bit-turab بمسح وجهه وكفيه من وراء حائله على يد الماسح. Apabila memandikan mayit itu tidak memungkinkan, disebabkan tidak ada air atau dikhawatirkan rontok kulitnya mayat karena dimandikan, seperti orang kena kusta atau terbakar, atau si mayat adalah perempuan yang ada di situ hanya laki-laki yang tidak ada suaminya, ya, laki-laki perempuan yang meninggal semuanya laki-laki yang tidak ada mahramnya lah, ya, tidak ada suaminya. Tidak ada suaminya, atau laki-laki yang meninggal dunia di tengah-tengah perempuan yang tidak ada istrinya. Maka dalam kondisi ini si mayat ditayamumkan dengan tanah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyapukan di wajahnya dan kedua tangannya, ya. Min wara'i ha'il, dengan memakai sarung tangan yang orang yang menyapunya itu ada pengalas, tidak langsung menyentuh, ya, tapi min wara'i ha'il ala yadi masih, itu dengan sarung tangan bisa, atau alas yang ada pada tangan yang mentayamumkan. Jadi tidak langsung bersentuhan dengan tangannya karena bukan mahram. Fa in ta'addara ghuslu ba'd al-mayyit ghusila ma amkana ghusluhu minhu wa yummima 'an baqi. Kalau seandainya tidak memungkinkan untuk memandikan sebagian dari mayat, sebagian dari bagian mayat. Enggak bisa dikasih air, enggak bisa disiram. Maka dimandikanlah atau dibasuhlah bagian yang memungkinkan untuk dibasuh, yang lainnya disapu. Ya, yang lainnya disapu. Karena kalau dikasih air mungkin rontok misalkan, gitu ya. Bagian yang lain ada yang enggak. Terus seperti orang yang kebakar separuh, ada kakinya kebakar. Nah, yang bagian yang lain masih utuh. Maka bagian yang utuh dimandikan sebagai biasa, bagian yang tidak bisa itu adalah dengan dioles, ya, disapu. ويستحب لمن غسل ميتا ان يغسل بعد تغسيله وليس ذلك بواجب. Dianjurkan bagi orang yang memandikan mayat untuk mandi setelah itu, dan ini adalah bukan wajib, bukan mandi wajib, tapi mandi mustahab. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita nanti baru masuk kepada hukum takfin atau kafan, karena pembahasan kafan kita nanti baru masuk kepada hukum takfin atau kafan, karena pembahasan kafan cukup panjang juga. Taib. Afwan, sebelumnya pertanyaan di luar tema. Jika pakaian terkena air pipis, apa tindakan terbaik yang mesti dilakukan? Apakah boleh memercikkan air ke bagian pakaian yang terkena air pipis tersebut, atau pakaian tersebut harus kita ganti sebelum melaksanakan sholat, atau apa tindakan kita? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakumullah khairan. Kalau seandainya kain kita kena pipis dan kita tahu bagiannya, maka kita basuh bagian itu, tidak dibercikkan, karena pipis kita adalah najis, ya, maka dibasuh. Mungkin bagian ujung, kayak misalnya di sini, sudah dibasuh, disiram, diperas, ya, sehingga najisnya hilang. Ketika sudah diperas 3 kali misalkan, dibasuh, diperas, basuh, sehingga sudah bersih, kita boleh pakai air, pakai apa, kain itu untuk sholat. Sebagaimana seorang wanita bertanya tentang pakaian yang kena darah haid, kata Nabi, dikorek, kemudian dikucek, kemudian dibilas dengan air, kemudian sholat dengannya, kata Nabi SAW. Ya. Jadi tidak perlu, kalau seandainya kita tidak tahu, oh kita yakin nih kena najis, tapi di mana tempatnya tidak bisa kita ketahui, maka lebih baik kita ganti. Ya, bukan lebih harus kita ganti, ya. Karena pakaian, bersihnya pakaian, badan dan tempat sholat adalah syarat sah sholat. Di masjid, coba tentukan. Terkadang kita menilai atas pemahaman kita, atau apa namanya, klaim yang kita sudah berikan. Ya, mungkin terkadang juga kajiannya benar, tapi karena pemahaman kita salah dalam memahaminya, akhirnya kita bilang itu ada syubhat. Walhasil. Apapun kajian yang menyimpang dari ajaran agama, tentu tidak ada berkah di dalamnya. Yang ada di dalamnya ada kesesatan. Tapi bisakah kita menilai bahwa kajian A itu adalah menyimpang? Ya, tentu kita harus berilmu dulu untuk menilainya. Ya, untuk menilai. Kalau seandainya kita kurang paham, tidak bisa mengikuti, sudah, kita tidak ikuti, Tapi kita tidak bisa mengklaim bahwasanya wah itu pengajian enggak ada rahmatnya. Karena kita sendiri dengan untuk mengetahuinya sangat terbatas. Ya. Kalau untuk kehati-hatian kita, silakan kita tidak mengikuti kajiannya. Karena ilmu itu adalah agama. Maka hendaklah kita melihat dari mana kita mengambil agama kita. Wallahu a'lam. Dari Abu Bak Akbar Singgalang, bisakah daun bidari diganti dengan sabun mandi sewaktu mandikan mayat? Boleh, bisa. Ya, itu bisa dijadikan sebagai pengganti. Bolehkah kita hanya sekedar menjenguk orang kafir yang meninggal tanpa ikut ritualnya lalu pulang sekedar membawa beras atau makanan? Kalau kita memberi dalam rangka adalah mengambil hati mereka, ya, supaya dia tertarik dari agama Islam, itu boleh, walaupun dia adalah kafir. Dengan kita mengajak dia, ya, memberikan santunan kepadanya supaya dia melihat bahwasanya kita ini punya perhatian, ya, semoga dia bisa tertarik agama Islam, maka itu adalah boleh. Wallahu a'lam. Apa hukumnya menyolati solat jenazah dua sekaligus? Apakah boleh jenazah perempuan dan laki boleh disolatkan sekaligus? Dan apakah terjadi perubahan doanya? Apa hukumnya menyolati solat jenazah dua sekaligus? Apakah boleh jenazah perempuan dan laki boleh disolatkan sekaligus? Dan apakah terjadi perubahan doanya? Boleh. Waktu kita menyolatkan di jenazah di Masjidil Haram, ya, di situ ada perbedaan. As-salatu 'alal mayyit berarti laki-laki. As-salatu 'ala mayitah itu ada perempuan. Kalau laki-laki dan perempuan maka dikembalikan kepada laki-laki pada as-salatu 'ala mayitatain, as-salatu 'ala mayitaini. Ya. Nah, kalau seandainya banyak as-salatu 'alal amwat. Nah, cuma nanti penyusunannya adalah ya yang laki-laki dulu di depan, kemudian perempuannya di sana. Yang paling jauh. Kemudian yang laki-laki imamnya di tentang kepala. Berarti perempuannya dimajukan ke depan, ya ke atas supaya posisi imam adalah di pinggangnya. Lalu bacanya bagaimana? Allahummaghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya diganti dengan hum. Bagaimana dengan jenazah orang yang mati bunuh diri? Apakah fardu kifayah ini berlaku? Iya. Karena Imam Nawawi membahas di dalam syarah Muslim, dijelaskan bahwa sepakat ulama bahwasanya orang yang mati musyrik, syirik itu tidak disolatkan. Adapun dosa di bawah dari dosa syirik itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, termasuk bunuh diri. Naam, betul ada hadis tentang ancaman orang bunuh diri. Disebutkan siapa yang bunuh dirinya dengan besi, maka nanti besinya di tangannya, lalu dia menusuk-nusuk badannya, dia kekal di dalam, masuk dalam api neraka kekal selama-lamanya. Saat itu ungkapan kekal selama-lamanya. Maka ulama menafsirkan ini untuk berikan kabar petakut. Tapi selama itu dia tidak sampai kepada jatuh kepada syirik, maka dosanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melakukan dia sebagaimana kita melakukan yang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau kondisi si mayat bekas operasi, lalu ada luka jahitan dan masih berdarah? Cara memandikannya apa yang dilakukan khusus? Apa ada dilakukan khusus? Kita sudah sebutkan tadi bahwa bagian yang bisa kita mandikan, kita mandikan. Ya, bagian yang tidak mungkin kita mandikan, contoh misalkan akibatnya apa namanya, akibatnya merontok kulitnya, rontok dagingnya, berarti ini gak mungkin dimandikan. Ada bagian yang bisa dimandikan, ada yang tidak. Yang tidak bisa dimandikan, kalau misalnya dijahit berarti sudah utuh dia lagi, ya darahnya ya sudah mandikan, ya bersihkan darahnya. Ya, jadi kalau seandainya khawatir kita untuk rontok atau apa, bagian dari situ diusap dengan air, ya dengan kain. Bolehkah anak laki-laki memandikan ibunya jika tidak ada kaum wanita yang paham dengan memandikan? Ajarkan kaum wanita untuk memandikannya, lalu mereka melakukan. Ya, ajarkan. Wallahu a'lam. Karena wanita adalah wanita. Tadi tidak disebutkan, yang hanya disebutkan adalah suami istri. Tidak anak dengan ibu, atau anak perempuan itu bapak, enggak. Bagaimana cara memandikan mayat yang terpotong seperti mayat tertabrak kereta api? Ya, tadi kita sebutkan, ya, kalau seandainya ada bagian yang memungkinkan kita mandikan, kita mandikan. Kalau tidak, cukup dengan mengusapnya saja. Apakah ada syarat memandikan mayat dengan adab-adab yang lembut seperti memandikan bayi? Ya, kita sebutkan tadi, ya jangan digosok. Ya, tapi lembut. Kemudian jangan langsung menyentuh sabun, menyentuh langsung ke kulit. Ya, tapi adalah busanya. Makanya sabun cair itu lebih bagus. Kemudian dengan kain tadi sudah kita sebutkan, ya. Kain, dengan itu yang kita mengoleskan atau mengusap kulitnya. Apakah kain penutup dari pusat ke lutut yang dijelaskan tadi hanya untuk mayit laki-laki? Enggak, mayit laki-laki dan perempuan. Karena aurat laki-laki dengan laki-laki antara pusat dan lutut, dan aurat perempuan dengan perempuan begitu juga. Ya, antara pusat dengan lutut. Bagaimana jika si mayat sebelum meninggal dunia, mengenai yang berhak memandikan jenazah? Bagaimana jika si mayat sebelum meninggal berwasiat untuk memandikannya adalah orang yang tidak berilmu atau tidak thiqah? Ya, bagaimana sikap kita jika kita tahu yang memandikan orang yang kurang berilmu, bahkan mungkin ahlu bid'ah, namun rasanya kita sulit ikut karena masih muda dan selainnya? Kalau seandainya dia berwasiat kepada orang yang tidak thiqah dan tidak tahu dengan hukum tata cara pelaksanaan mandi, maka jangan kita jalankan wasiatnya. Ya, karena tadi sudah kita sebutkan tertib itu apabila sesuai dengan orang-orang yang bisa memandikannya dan mereka meminta untuk melaksanakannya, maka yang didahulukan adalah sepulan. Tapi kalau yang melakukannya adalah lebih dah, ya kita sulit, ya sudah, bagian dari, kalau memang seperti tadi, bagian adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau seandainya dia memandikan tidak sesuai dengan sunnah, ya kita juga melakukan mengingkarinya secara terang-terangan juga tidak bisa. Ya, maka kita ingkari dengan hati. Apa-apa saja hambatan atau penghalang yang akan membuat seseorang itu tidak istiqomah atau semakin jauh dari majlis atau menuntut ilmu. Di antara yang penghambat atau penghalang adalah ego. Ya, ego. Ego tuh. Ego itu jugalah yang menyebabkan Abu Talib tidak mau mengucapkan syahadat. Sementara Nabi SAW sudah datang. Dikatakan, ya ammi, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, aku akan berhujjah untukmu dengan kalimat itu di hadapan Allah. Tapi dua tokoh Quraisy, di antaranya adalah Abu Jahal, dia mengatakan, engkau enggak suka dengan ajaran Abdul Muttalib. Ya, diulang lagi oleh Nabi, diulang lagi oleh orang tadi. Ya, karena diriwayatkan bahwasanya Abu Talib tetap mengatakan dia adalah di atas agama nenek moyangnya, karena khawatir diomongin oleh orang belakangan bahwasanya dia mengucapkan itu karena takut mati atau dalam kondisi yang susah. Ini kan ego tuh. Ya, dia tetap mempertahankan izzah nafsnya. Ya, kedudukannya karena dia adalah seorang tokoh. Sementara dia sangat tahu dengan kebenaran ajaran Nabi SAW, sehingga dia membela Rasulullah SAW pasang badan istilahnya. Ya. Nah, karena itu Nabi SAW memohon kepada Allah syafaat untuk pamannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat itu kepada Rasulullah SAW, dan itu merupakan kekhususan dari Nabi SAW untuk pamannya, karena perjuangan yang sudah dilakukan, pembelaan yang sudah diberikan untuk Islam dan untuk Rasulullah SAW, dan itu adalah azab yang teringan di dalam api neraka, yaitu dia memakai sandal atau sepatu dari api neraka yang ya panasnya sampai ke ubun-ubun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka semuanya, ya, dan tidak pernah dimasukkan oleh Allah walaupun sesaat ke dalam api neraka. Semoga kita dimasukkan ke dalam surga langsung. Wallahu taala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.